Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, awalan naqra hadith an tahrim al-mut'ah bilafad alladhi fihi kalimah ila yawmil qiyamah. Man yaqra? An Rabi' bin Samurah an abihi annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya ayuhan nas, inni qad kuntu azantu lakum fil istimta' minan nisa, wa anna Allah qad harama dhalik ila yaumil qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna shay' falyuqalli sabilahu, wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a. Rawahu Muslim. Terjemahkan. Dari Rabi' bin Samurah, dari ayahnya. Siapa? Rabi' bin Samurah. Rabi' bin Samurah dari terus. Ayahnya, bahwasannya dia bersama, dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sungguhnya aku telah mengizinkan untuk kalian. Apa? Sungguhnya aku telah mengizinkan untuk kalian. Mengizinkan. Mengizinkan. Terus. Untuk kalian bernikmat dari bermut'ah saja, terjemahkan bermut'ah. Bermut'ah dari pada wanita. Dan sungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa dari para wanita itu ada sesuatu, maka cukup, sebab asyahidnya sudah cukup. Artinya kalau engkau ditanya dalam ulangan, jawab sampai titik tadi sudah dibenarkan bahwa aku pernah membolehkan bermut'ah terhadap para wanita, tetapi sekarang Allah mengharamkannya sampai hari kiamat. Itu cukup. Barakallahu fiikum. Jelas. Yang berikutnya, barangkali punya dalil lain. Ya Allah. Man ba'dahu? Ke sana kan jalannya? Bagus ini. Berarti baris keempat kamu. Ya. Hadisnya riwayat Muslim dari Rabi' ibn Samurah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku pernah membolehkan mut'ah, maka sekarang sesungguhnya Allah telah mengharamkannya ila yaumil qiyamah. Nah, ada lagi hadis lain? Sama. Kan saya suruh cari. Dia bukan satu, yang banyak. Enggak punya dalil lain. Berarti yang kedua. Yang kedua. Tugas hadis yang kedua. Nah. Hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma khaibah ruhumul humul anziyah wal humul biqal wa kulladina bin minasiba wa kulladhi mikhlabin min al-tayy. Rawahu. Kamu kan nulis min hifdika ant. Yang berikutnya. Mana catatannya? hafal. Kalau hafal enggak apa-apa. Hadis tentang tahrimul mut'ah ila yaumil qiyamah. An Rabi' ibn Saburah an abihi qala nahar Rasulullah sallam anil mut'ah wa qala ala inna haramun ila yaumikum hadha ila yaumil qiyamah. Bukan begitu lafadznya. Jangan ngarang sendiri, enggak boleh. Jangan ngarang sendiri. Lafadznya seperti apa? An Rabi' ibn Saburah an abihi qala kana Nabi sallam qala Nabi sallam yaqulu inni kuntu ajaztu. Beda lafaz. Baik. Ya Yuhannas, ini qad adzantu alaikum fistimta'i bin nisa, minan nisa, wa inna Allah qad harrama dhalik ila yawmil qiyamah. Faman kana indahu minhunna syai'un falyughalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Baik. Muslim. Yang lain? Yang tadi? Yang tadi? Lupa. Lupa. Ijlis. Apa yang kedua hadis yang diperintahkan? Hadis apa? Hah? Tentang apa? Gak kedengeran. Apa? Ya Allah, anta. Nah, hadis yang perintah yang kedua, PR yang kedua, kenapa nggak punya? Sulit cari, hah? Belum dapat. Yang lain dapat nggak? Yang lain dapat, kenapa nggak tunggu dapat? Baik, setelahnya, jelas. An Abi Ta'labah radhiyallahu anhu qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhumul humur. Mutafakun alaih. Sudah. Enggak ada lanjutannya. Kan saya bilang yang lengkap ada kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yushikanna rajulun ala arikatihi atahu hadisan min hadisi. Ada. Baca. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khaybar humurul insiyah wal humul bighal wa kullu dhinabin minas siba wa kullu dhi mihlabin minat thair. Rawahu Tirmizi. Udah. Mana? Wa yushikanna rajulun. Ada. Baik, ijlis. Siapa yang dapat? Di samping hadis tahrimul humur, di samping tahrim al-humur, keledai jinak, humur al-ahliyah, ada ancaman bagi yang menolak hadis ingkar sunnah. Yaitu kalimatnya la yushikanna rajulun muttaki'an ala arikatihi atahu hadithun min hadithi mimma nahaitu mimma amartuhu au nahait faqala bainana wa bainakum kitab Allah. Cukup bagi kami dan kalian kitab Allah. Ma wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadna fihi min haramin harramnah. Ala innama harrama Rasulullah mitla ma harrama Allah. Ada yang dapat? Enggak ada. Ada yang punya kitab kecil dengan judul Wujub Amal Bisunnah, Syekh bin Bas. Ada yang punya? Ada di maktabah? Kalau ada di maktabah, Wujub Amal Bisunnah, akan dibawakan hadis-hadis yang seperti itu. Ada beberapa hadis. Ada 2-3 hadis. Baik, sayangnya perpustakaan di sini tidak lengkap. Ikhtilaful ulama, iftul kitab, ikhtilaf al ulama. ليس هناك نزاع بين العلماء في أن البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على النكاح ودليل ذلك واضح. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Bassam, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian di kalangan para ulama bahwa seorang wanita yang baligh, yang sudah baligh, aqilah, berakal sehat, sayyib, dalam keadaan sudah janda, la tujbar 'ala nikah, tidak boleh dipaksa menikah. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan bahwa seorang janda yang sudah, yang dewasa, yang akil, yang berakal, tidak boleh dipaksa nikah. Wa dalilu dzalika wadih, dan dalilnya sangat jelas. Baik, di antaranya dalil yang bersama kita. Naam, dalil yang bersama kita dikatakan la tunkahul ayyim hatta tustamar. Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia menyuruh, sampai dia memerintahkan. Baik. Walaisa hunaka niza'un aydhan. Dan tidak ada perselisihan juga fi annal bikra allati duna tis', bahwa yang namanya bikir, perawan, wanita yang masih perawan, duna tis', di bawah 9 tahun, laisa laha idnun, tidak perlu minta izin untuk dinikahkan. Fali abiha tazwijaha bila idniha, bagi bapaknya punya hak untuk menikahkan anaknya tanpa izinnya. Wala ridaha, tanpa ridhonya, tetapi dengan syarat bikuf iha, dengan yang sekufu dengannya. Sekufu itu adalah seimbang, wajar. Kalau dinikahkan dengan paksa, dengan orang yang, maaf, agak idiot, itu gak sekufu, gak boleh. Bolim namanya. Dinikahkan dengan orang yang normal, baik-baik saja, itu sekufu namanya. Artinya, dia secara umum, baik. Fisiknya maupun akhlaknya. Qala Syekhul Islam, fa inna abaha yuzawwijaha, maka bapaknya boleh menikahkannya, wala idnalaha, dan tidak ada izin baginya. Perhatikan bahwa wanita dibagi menjadi sekian bagian, yakni sekian kelas. Yang pertama, dari umur 0 sampai 9 tahun. Sembilan tahun ke bawah, maka boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin, tanpa bertanya, tanpa, langsung dinikahkan oleh bapaknya. Ya juz bi ghairi idnin, karena masih kekuasaan atau masih milik bapaknya murni, anaknya masih belum ngerti apa-apa. Baik. Yang terakhir, yang paling tinggi, adalah yang sudah pernah menikah, alias ayyim. atau kata lain dari ayyim? Hah? Sayyim. Masalahnya harus ngerti bahasa Arabnya, karena soal pertanyaannya bahasa Arab semua. Ayyim atau sayyim? Maka dia harus tustamar. Artinya apa? Tidak boleh dipaksa nikah. La yujbar. Tidak boleh dipaksa nikah. Yang ini sepakat, anak yang kecil di bawah 9 tahun boleh dinikahkan tanpa izin, tanpa ridho, boleh oleh orang tuanya, dan itu masih hak orang tua. Yang sayyib akil, sayyib akil, berakal, normal, karena ada wanita yang maaf-maaf misalnya idiot, itu tidak mengapa dinikahkan tanpa izin. Sayyib ayyim, sayyib yang akil, apalagi satu lagi, baligh, sudah baligh, la yujbar, tidak boleh dipaksa nikah, dan itu ijma atau tidak ada nizah, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Baik. Wa daliluhum, apa dalilnya kalau anak perempuan di bawah 9 tahun boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izinnya? Wa daliluhum zawaj Aisyah, dalilnya adalah pernikahan Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi SAW. Wa hiya ibnatus sittin, dalam keadaan berumur 6 tahun. Wa ikhtalafu fil balighah, dan mulai berselisihnya para ulama ketika sudah baligh. Berarti di sini di tengah. Tadi sayyib, yakni yang kecil, berarti tengah-tengah antara 9 tahun sampai sayyib, ini ikhtalafa. Yang kecil banget 9 tahun ke bawah sepakat para ulama tidak ada nizah, boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin. Al-sayyib al-ayyim aqilah balighah juga sepakat tidak ada nizah, tidak boleh dipaksa nikah. Sedangkan wanita yang baligh, wanita yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan tidak dia termasuk sayyib, disinilah terjadinya perselisihan. Bolehkah dipaksa nikah? Fal masyhuru min madhabil imami Ahmad, yang masyhur dari madhab Imam Ahmad rahimahullah, anna li abiha ijbaruha, kata Imam Ahmad, bapaknya berhak untuk memaksa anaknya nikah. Wa huwa madhabu Malik, dan ini juga madhabu Malik, berarti Hambali dan Maliki berpendapat wanita yang bikir walaupun di atas 9 tahun, walaupun sudah balighah, boleh dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Wa Syafi'i wa Ishaq, dan juga Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, dan Ishaq ibn Rahu ya juga berpendapat seperti itu. Apa dalilnya? Wa daliluhuma rawahu Abu Dawud an Ibn Abbas. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-ayyimu ahakku binafsiha min waliyiha, adapun ayyim janda maka dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikr sedangkan perawan, tustadzan, dia diminta izinnya, wa idnuha simatiha, sedangkan izinnya adalah diamnya. Fa haitsu qasama an-nisa qismaini wa athbata li ahadihim al-haq, dalla ala nafihi anil akhar wa huwa al-bikr fayakunu waliyuha ahakku minha. Ketika di dalam hadis ini dibagi dua wanita, jenis pertama dan jenis kedua, dan ketika jenis pertama dikatakan bahwa dia lebih berhak terhadap walinya, maka jelas jenis yang lain walinya lebih berhak terhadap dirinya. Paham tadi? Yang awal tadi lafaz namanya dalil. Kata-kata yang di bawah ini namanya ta'lil. Makanya jangan bingung kalau dalam ulangan bawakan dalil dan ta'lil. Apa bedanya dalil dengan ta'lil? Dalil itu hadis, ayat, itu dalil. Tapi ta'lil itu kamu terangkan karena begini jadi begini. Baik. Perhatikan ke papan tulis. Pertama, barakallahu fiikum. Hadis membagi dua. Hadisnya bahwa wanita yang ayyim ahakku min waliha, al-ayyim ahakku min waliha, lebih berhak daripada walinya. Adapun bikir, adapun perawan, maka diminta izinnya dan izinnya cukup diamnya. Kamu bertanya, loh, tentang masalah bolehnya dipaksa mana? Enggak ada. Malah yang ada disuruh untuk minta izinnya, izinnya adalah diamnya. Iya kan? Sepertinya kesannya tidak dipaksa. Kata mereka, para ulama tadi menyebutkan ta'lilnya. Apa ta'lilnya? Di mana hadis membagi dua, ayyim dan bikr. Kalau ayyim dia lebih berhak daripada walinya, jelas yang ini walinya lebih berhak dari dia, dan begitu. Sebab kalau sama ya percuma dibagi dua. Bahwa ayyim lebih berhak terhadap walinya, kalau bikr lebih berhak terhadap walinya. Itu untuk apa dibagi dua? Iya kan? Maka ta'lilnya adalah karena dibagi dua, ayyim dan bikr, yang pertama walinya dengan dianya lebih berhak dianya terhadap dirinya daripada walinya. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan janda tersebut. Wali gak bisa. Yani dia lebih berhak daripada walinya. Sedangkan bikr, mana yang lebih berhak? Walinya atau dianya? Hah? Oh, dianya lebih berhak daripada walinya. Ya sama dong dengan ayyim. Maka kata beliau, karena dibedakan, berarti yang bikr adalah walinya lebih berhak daripada dianya. Bapaknya lebih berhak daripada anak tersebut. Anak masih bau kencur. Anak masih perawan, gak ngerti apa-apa. Anak masih belum pengalaman apapun, belum pernah menikah, bukan janda. Kalau dia menentukan, bahaya. Saya mau yang gini, saya mau. Sudah, kamu tahu apa? Begitu. Sehingga bapaknya boleh menikahkan anaknya dalam keadaan dia tidak mengerti atau tidak tahu. Barakallahu fiikum. Karena dibagi dua. Haitsu qassaman nisaa'a qismain. Ini namanya ta'lil. Di mana hadis ini membagi dua jenis manusia. Dua jenis wanita, janda dan perawan. Athbata li ahadihima haq, ditetapkan di salah satunya hak dia, yaitu janda. Dalla 'ala nafihi 'anil akhar, berarti yang lain tidak punya hak. Kalau sama-sama punya hak ya sama namanya. Yaitu yang bikr, fa yakunu waliyuha ahaqqu minha, maka walinya lebih berhak daripadanya. Paham? Masih ada dalil yang kedua. Riwayatus tsaniyah, riwayat yang kedua. Anil Imam Ahmad laisa lahu ijbaruha wa huwa madhhabul Imam Abu Hanifah, wal Auza'i wal Thawri wa Abi Thawr. Ini bukan riwayat tsaniyah, pendapat yang tsaniyah. Pendapat yang kedua dari Imam Ahmad punya pendapat yang lain, bahwasanya beliau menyatakan tidak boleh perawan dipaksa. Dan itu madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Al-Auza'i dan Al-Thawri dan Abi Thawr rahimahumullahu ajma'in. Tayyib, tidak boleh dipaksa. Apa alasannya? Karena hadis ini menyebut yusta'dzan, diminta izinnya. Walaupun dibikin ringan, dibikin ringan itu artinya cukup diamnya sebagai persetujuannya. Tidak perlu harus, ya nikahkan saya, tidak perlu. Dia diam, selesai, nikahkan. Waqtara hadhihi riwayah min ashabihi Abu Bakr wa Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim wa Sahibul Fa'iq. Memilih pendapat yang kedua ini dari pengikut-pengikutnya, maksudnya pengikut Imam Ahmad rahimahullah, maksudnya di mazhab Hanabila. Karena Imam Ahmad punya dua pendapat, pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu, maka kita lihat pengikutnya. Ternyata pengikutnya banyak yang memilih pendapat beliau yang kedua, bahwa wanita walaupun perawan tidak boleh dipaksa. Di antaranya yang memilih pendapat ini Abu Bakar Ibn Arabi wa Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim sahibul Fa'iq wa Syekhuna, dan Syekh kami kata Syekh Abdullah Al-Bassam, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Sa'di. Wa mala ilaihi Syekh Abdullah Abu Battin, dan juga cenderung dengan pendapat ini Syekh Abdullah Abu Battin, mufti Diyar An-Najdiyah, ahli fatwa di negeri Najd di zamannya. Wa dalilu hadzal qaul, sedangkan dalil pendapat yang kedua ini hadisul bab, hadis yang bersama kita ini. Innahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an tazwijiha biduni idniha, karena hadis di bab kita ini dengan sangat jelas la tunkah, jangan dinikahkan tanpa izinnya. Itu sangat jelas sekali, sehingga terlihat ini yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Walau lam yakun idnuha mu'tabaran lama ja'alahu ghayah li'inkahiha. Kalau saja lam yakun idnuha mu'tabar, kalau izinnya tidak dianggap, izinnya tidak dianggap, maka apa perlunya Nabi menyatakan dengan kalimat la tunkahul bikra au la tunkahul bikru hatta tusta'dzan, jangan dinikahkan seorang perawan sampai dia mengizinkan. Cuma dimudahkan, cukup diamnya sebagai izinnya. Diam polos, diam cemberut, diam senyum tipis, diam tersipu-sipu, diam apapun, sama hukumnya. Ya kan? Karena gak ada perbedaan. Biarkanlah yang am tetap am, biarkan yang umum tetap umum. Maksudnya, selama dia tidak menentang dengan pertentangan-pertentangan, berarti dia setuju. Walaupun mukanya cemberut, mau dinikahkan, biar aja. Ya. Nanti setelah selesai nikah, dia baru senyum. Setelah tahu, ternyata nikah itu begini dan begitu, baru dia senyum. Biarkan saja, karena dia gak mengerti. Dikiranya bakal disuruh jadi babu di dapur, bakal dijadikan sebagai budak, tidak bisa pergi ke sana, gak pergi kemari, karena anak kecil gak ngerti. Bakal disimpan di tempat tertentu, dikunci pintunya, Itu bayangan-bayangan yang salah, barakallahu fikum. Sehingga kalau dia diam, cukup bahwa dia ridho. Nah, kembali kepada kitab. Wabima rawahu Abu Daud. Selain hadis yang di dalam bab kita, juga ada riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna jariyatan bikran attatin nabiyya, bahwa ada seorang anak perempuan bikir perawan datang kepada Nabi SAW. Fadakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha, menuntut kepada Nabi, lapor kepada Nabi bahwa aku dipaksa nikah oleh bapakku padahal aku tidak suka. Faqayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan pilihan pada si wanita tadi. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal bikru tusta'dhan. Wanita yang bikr, perawan itu diminta izinnya. Ini lebih kuat lagi bahwa pendapat yang sahih, yang rajih adalah bahwa seorang wanita yang perawan pun tidak boleh dipaksa nikah. Hanya kalau thayyib sampai tegas berkata, nikahkanlah saya. Tetapi kalau perawan cukup diamnya, walaupun diam sambil cemberut atau diam datar karena gak ngerti apa-apa, itu terserah abilah. Karena gak ngerti, karena perawan. Maka itu barakallahu fikum cukup. Diamnya cukup sebagai persetujuannya. Dalilnya yang pertama sudah sangat kuat, karena dikatakan dengan latun kahu, jangan dinikahkan sampai dia mengizinkan. Apalagi ditambah dengan dalil kedua, ada perempuan yang bikir datang kepada Nabi protes. Ayahku memaksa aku menikah padahal aku gak suka. Sampai ketika Nabi menyatakan orang tuanya dan pada anaknya bahwa anakmu tidak boleh dinikahkan sampai dia punya izin, sampai dia mengizinkannya. Sekarang silakan kamu pilih, kata Nabi. Mau setuju atau tidak setuju dengan bapakmu? Kata anaknya, aku setuju. Tadi hanya ingin menunjukkan pada bapakku bahwa aku punya hak. Ingin menunjukkan pada ayahnya bahwa aku sudah punya hak. Tapi setelah itu dia mau mengikuti ayahnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah meridhai mereka, para sahabi dan sahabiyat. Wanita-wanita utama dari kalangan generasi pertama umat ini adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Wa hadzal qaul huwa alladhi taqtadihi qawaidus syar'i al-hakimah al-'adilah. Ucapan inilah, pendapat inilah yang sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi, dengan keharusan-keharusan dari kaedah-kaedah syariat. Cocok dengan kaedah-kaedah syariat yang sangat bijak, yang sangat adil. Fa idza kana abuha la yatasarraf bil qalili min maliha biduni idniha fa kaifa yukrihuha ala badli bud'iha wa ishrat man takrahu wa la targhab fil baqa'i ma'ah. Sebagai pertimbangan, sebagai qiyas, kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, idza kana abuha la yatasarraf bil qalil min maliha biduni izniha, kalau bapaknya saja tidak boleh memperlakukan hartanya, harta anaknya tidak boleh memakai harta anaknya sedikit pun tanpa izin dari anaknya, harta lo ya, tidak boleh. Maka lebih-lebih lagi, apakah boleh bapaknya menikahkan anaknya tanpa izinnya? Artinya ini urusan kemaluannya lebih tinggi lagi daripada urusan harta. Bapaknya tidak boleh menggunakan hartanya seenaknya tanpa izinnya, tidak boleh. Misalnya anaknya memiliki harta pribadi, tidak boleh bapaknya menggunakannya kecuali dengan izinnya. Apalagi urusan kemaluannya, bagaimana mungkin bapaknya memaksanya dia nikah dengan orang lain, yang artinya menghalalkan budhiha li rajulin yakrahuhu, kepada seseorang yang wanita tadi tidak suka. Apalagi kalau dia hidup bersamanya selama-lamanya dengan orang yang dia tidak suka. Ini berarti perkara yang lebih penting dari masalah harta. Inna irghamiha ala zawaji biman takrah wal habsul mudlim li nafsiha wa qalbiha wa badaniha wa aqliha. Sesungguhnya dipaksa tanpa peduli untuk dinikahkan dengan orang yang tidak disukai, itu seperti penjara. Bagi wanita tadi seperti penjara yang gelap pada dirinya. Jadi jiwanya seperti dikungkung di dalam penjara yang gelap, karena gak suka dengan suaminya. Dan juga hatinya terkurung, dan juga badannya terkurung, dan juga akalnya. Kasihan. Wal qawlu bihi yunafil adl wal hikmah. Maka pendapat yang membolehkan memaksa anak wanita dinikahkan itu pendapat yang bertentangan dengan keadilan dan bertentangan dengan hikmah. Sebagaimana laki-laki ketika ingin menikah dia nazar, demikian pula para wanita ketika ingin dinikahkan dia perlu nazar. Dan nazar itu tidak hanya melihat, tetapi mengetahui siapa dia, bagaimana akhlaknya, apa latar belakangnya, siapa turunannya, dan siapa kerabatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa mal farqu bainaha wa bainas sayyib allati arafu laha hadzal haqq. Kalau ditanya oleh mereka yang berpendapat boleh memaksa perawan, kalau mereka bertanya, terus apa bedanya dong dengan sayyib? Apa bedanya dengan janda? Kalau ini gak boleh dipaksa, janda juga gak boleh dipaksa. Bedanya, al-farqu bainahu wa bainas sayyib allati arafu laha hadzal haqq, inna at-tafriq bainahuma min at-tafriqi bainal mutamatsilain alladhi ya'bahu al-qiyas. Pembedaan antara keduanya adalah pembedaan antara dua yang sama, sama-sama tidak boleh dipaksa, kata mereka. Bagaimana jawabnya? Wa mastadalla bihi al-qawlu al-awwal min qawlihi al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyha mafhumun wa 'ala al-qawli bi kaunihi hujjah fa dalilul mantuqin muqaddam 'alayhi. Maka apa yang dijadikan dalil oleh mereka dari ucapan pertama bahwa al-ayyim, janda, lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, justru mafhumnya atas pendapat biqaunihi hujjah fadalilul mantuqi muqaddam alal mafhum. Kita jawab, al-mafhum dengan al-mantuq lebih utama al-mantuq. Begini, metode pendalilan ada dua. Istidlal. Istidlal, pendalilan ada dua. Ada mantuk. Ada mafhum. Mantuk adalah yang langsung pada nutnya. Nutuk adalah ucapannya, lafadznya. Sedangkan mafhum itu adalah pahamnya. Bahasa kitanya, ini langsung yang tersurat, ini yang tersirat. Tersurat. Tersurat adalah tertulis. kalau tersirat tidak tertulis tapi terpahami. Sekarang kita lihat pendalilan golongan pertama dengan pendalilan golongan kedua. Pendalilan golongan pertama langsung pada suratnya, pada teksnya, pada nutuknya, bahwa sayyib yus autus tak dan tus tak mar, bahwa sayyib tus tak mar diminta perintahnya dari wanita tadi. Kalau sayyib, kalau perempuan, kalau bikir tus tak dan minta izinnya saja, dan izinnya cukup diamnya. Berbeda enggak? Berbeda. Baik. Mantuk atau mafhum? Mantuk. Tersurat dengan jelas. La tunkahul mar'ah la tunkahul ayyim hatta tustamar wa la tunkahul bikr hatta tustadan. Lafzun sharihan. Tetapi golongan kedua tidak memakai teksnya. Teksnya berbunyi bahwa tayyib tustakmar, dan dia berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan bikr tustakdan. Titik. Dan sukutuha ridoha, dan diamnya adalah ridhonya. Kemudian berkata, dari sini terpahami. Nah, bukan teksnya tetapi fahamnya. Terpahami. Kalau sayyib katanya lebih berhak daripada walinya, berarti yang bikir tidak lebih berhak. Kan beda bikir sama sayyib. Kalau sayyib adalah punya hak lebih daripada walinya, berarti yang bikir walinya lebih berhak daripada dirinya. Kita tanya, apakah ada lafaz itu dalam hadis? Apakah ada nutku ucapannya? Apakah ada teksnya? Enggak ada. Berarti mafhum. Berarti konteks. Teks dengan konteks. Lafaz dengan faham. Ini diistilahkan tekstual. Ini dikatakan kontekstual. Mana yang lebih kuat? Ini jawabannya. Qala fadalilul mantuqi muqaddamun alaih. Dalilul mantuq didahulukan di antara, di atas al mafhum. Dalil mantuq lebih kuat daripada mafhum. Sayyid. Tatimah, penutup. Akdun nikah kabirun khatirun. Akad nikah sangat penting dan sangat berbahaya. Wa dararuhu wa naf'uhu 'a'id 'ala al-usrati kulliha. Dararnya dan manfaatnya, madaratnya dan manfaatnya akan kembali pada keluarga seluruhnya. Liza, oleh karena itu, aral amal biqaulihi, aku berlihat perlu mengamalkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum. Jangan si anak menentukan pokoknya saya punya hak. Jangan. Jangan pula bapaknya berkata saya punya hak, pokoknya kamu akan saya nikahkan. Jangan. Tetapi musyawarahlah. Amruhum syura bainahum. Wa huwa an yabhatha min atrafihi. Yaitu dengan cara masing-masing mencari ujung-ujungnya. Yatadawalur ra'yi, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Baina jami' afradil usrah, antara seluruh anggota keluarga. Anak perempuan yang mau dinikahkan, bapak perempuan itu, ibu perempuan itu, kakak, adik, saudara, semua ikut bicara, ikut musyawarah. Mengapa? Karena kalau sampai jelek, akan jelek seluruh keluarganya. Akan malu seluruh keluarganya. Iya kan? Sehingga keluarga tadi diajak bicara. Jami' afradil usrah al-mu'tabarin. Seluruh anggota keluarga yang teranggap mu'tabar. Artinya kalau anggota keluarga yang kecil ya gak usah dihitung. Karena ghairu mu'tabar. Wa an yastakhirullah. Dan yang kedua, beristikharahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluhu tasdid. Dan meminta kelurusan dan meminta taufiq. Wa ya'malu bima yarawna annahu al-ahsan wal-awla. Dan mereka beramal mengerjakan sesuatu yang mereka anggap paling baiknya dan paling utamanya setelah musyawarah dan setelah istikharah. Wa yakunu lizawjah ar-ra'yul akhir. Baru kemudian bagi sang wanita adalah pendapat terakhir penentunya. Ba'da ta'rifiha wa tafhimiha. Setelah dikenalkan, setelah diterangkan, setelah difahamkan. Jadi bagaimana? Wahai anakku. Anaknya yang memutuskan. Karena tadi sudah disebutkan. Ahaku bihi. Tapi setelah musyawarah, setelah istikharah. Wa idza tamma ala hadza fa huwa ahra an yu'dam baina zawjayn. Kalau demikian niscaya akan mendapatkan kebaikan antara dua suami istri wal usratain dan dua keluarga besar dari keluarga suami dan keluarga istri akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada hadis yang mencakup kedua-duanya. Istikharah dan istisyarah. Apa istikharah? Doa istikharah. Istisyarah, musyawarah. Ada hadis yang mencakup kedua-duanya. Kalian cari dan dikeluarkan oleh siapa? Sahabat siapa di dalam kitab apa? Baik. Pernah dengar hadisnya? Ma khaba man istashara wa ma khasara man istakhara. Atau mirip seperti itu kata-katanya. Enggak akan rugi orang yang istikharah dan enggak akan kecewa orang yang musyawarah. Ibhatu barakallahu fikum sebagai dalil. Ketika ditanya dalilnya pada ulangan besok harus tahu dalilnya. Jangan bilang enggak ada di buku. Jangan, harus dicari. Barakallahu fikum.